Mitra Bisnis, belum lama ini beredar sebuah guyonan di sosial media tentang tiga proyek spektakuler di dunia. Ada proyek pembangunan piramid Mesir yang memakan waktu 730 tahun, lalu ada pembangunan tembok China selama 573 tahun. Tapi yang paling hebat adalah proyek perbaikan jalan Pantura menjelang Lebaran yang akan dilakukan sampai hari terakhir dunia. Asal tahu saja, tahun ini dana yang dikeluarkan Kementerian PU untuk memperbaiki Pantura sebesar 1,2 triliun. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Ketua Kompartemen Logistik Kadin, Akbar Johan. Pak Johan, apa komentar Anda tentang hal ini? Iya, yang salah di Pantura itu adalah stakeholder yang terlibat langsung ya. Jadi tidak ada keinginan serius, tidak ada keinginan yang kuat dari pemerintah khususnya ya, baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk menyelesaikan masalah jalan ini, baik dari Kementerian PU maupun dari provinsi ataupun kabupaten yang dilalui sepanjang Pantura itu memang simbiosa mutualis, ya, saling menguntungkan dengan keadaan seperti ini. Pantura itu proyek selamanya ya. Saya nggak melihat dari sisi itu saja ya, saya melihat dari sisi safety di jalan ya, safety route-nya ya. Itu saya pikir killing field tahun lalu itu kalau nggak salah sekitar 14.000 ya korban jiwa ya. Itu kalau nggak salah saya ya, dikoreksi. Itu kan killing field yang disediakan oleh pemerintah dan kita semua. Saya yakin nggak ada di dunia ya yang membiarkan hal ini berlaku sepanjang masa, sepanjang tahun dengan korban yang setiap tahun bertambah. Nah, saya melihat bahwa pemerintah sama sekali menutup mata untuk hal ini ya. Kerjaan selalu dikejar pada saat bulan Ramadan untuk mengantisipasi Lebaran, ini sangat omong kosong sebenarnya. Harusnya pekerjaan itu ya dilakukan jauh-jauh hari lah ya. Korban material udah pasti ya, tetapi korban jiwa yang kita nggak bisa ganti sebenarnya. Nah, di mana tanggung jawab pemerintah untuk memberikan keamanan kepada warganya? Itu nggak ada sama sekali, terutama keselamatan jiwa ya di jalan. Tapi, apakah kondisi ini juga ada hubungannya, Pak, dengan meningkatnya volume kendaraan di Indonesia? Itu pasti ada dengan tingkat ekonomi kelas menengah yang tumbuh, terus ada daya beli untuk membeli kendaraan. Tetapi itu kan indikasi bahwa negara kita memang di certain level tertentu memang punya kemampuan untuk itu. Nah, lagi-lagi pemerintah tidak menangkap momentum itu, ya. Dan juga infrastruktur itu memang bukan berupa quick win, ya. Ini kurang lebih big win, tetapi sepanjang Pantura itu juga banyak sekali aturan perda, ya mungkin ada 40-60 yang harus dilalui pengguna jalan. Nah, saya lihat dari sisi logistiknya, itu menimbulkan biaya logistik yang tinggi dan juga menghambat delivery, waktu tempuh daripada carrier atau truk pengangkut barang logistik. Ya, ini sudah by design, jadi bukan by accident kejadian ini. Jadi mereka sudah tahu bahwa 2 bulan, 3 bulan, kilometer sekian akan rusak. Tenderin lagi, oke, kalian pemenangnya. Oh, kilometer di depan akan rusak bulan keempat, gitu. Bulan kelima kita tenderin lagi. Jadi by design sudah semuanya. Tetapi dengan kondisi sekarang sangat memalukan dan sangat biadab ya. Pemangku jabatan itu sampai tidak mempunyai nurani ya untuk menyelesaikan segera proyek itu. Apakah itu bisa diusut, Pak? Bisa dong, asal punya kemauan yang kuat aja. Pemimpin kita yang di Cikeas itu, pimpinan paling atas lah, menteri ya kita lihat lah kinerjanya menteri. Harusnya pimpinan tertinggi lah yang turun ya. Dan apa kurang ya? Kurang korban yang jatuh gitu ya. Mudik, mereka bekerja di Jawa, mudik mau keluar, meninggal dengan anak-anaknya. Itu sangat tragis sebenarnya. Dan itu berlangsung tiap tahun masalahnya. Kalau misalnya kejadian kapal atau pesawat jatuh, kapal itu kan by accident, ini by design gitu. Otomatis KPK harus masuk, BPK harus masuk ke situ. Belum ada mereka sebatas inspektorat jenderal ya. Baik di kementerian maupun di direktorat, baru seperti itu. Direktorat jenderal ya orang-orang satu seragam juga. Begini hasilnya gitu. Demikian Ketua Kompartemen Logistik Kadin, Akbar Johan. Saya Wendy Lim.